Gue pengen jadi bokap yang nyantai, yang asik, yang bisa berteman dengan anak gue, tapi dia tetap tahu sopan santun, tahu tetap cara bertata krama, tahu tetap behave dan bisa menempatkan dirinya aja sih. Ayah pertanyakan keputusanku kontrak rumah, seakan harga tanah semurah saat ia beli ya. Bunda pertanyakan keputusanku tak menikah, seakan biaya pendidikan semurah dahulu kala. Awan mempertanyakan minimku berolahraga, sedikit lagi kiamat sehatku tidak berguna. Lalu kau pertanyakan napiku kini memudar, iya sebentar ku perlu waktu untuk berbina. Masih bisa kau hahahihi di tengah pusara, dunia sisa lara aku makan yang seadanya. Bulatkan hatiku sepenuhnya ikhlas berkarya, masih saja iri diri dengan yang lebih ada. Sebentar beri aku waktu untuk mencerna, nasib yang sial aku tak minta untuk dilahirkan. Aku mual perlahan semua menjadi banal, aku menyerah melihat kotaku disfungsional. Iya sebentar beri aku waktu untuk berdiam dalam ketidakberdayaan melawan negara, dalam ketidakberdayaan melawan dunia, dalam ketidakberdayaanku melawan sukma. Dunia dalam ketidakberdayaanku.